Ada pertanyaan, afwan, anda belum mengerti apa itu akidah. Tolong jelaskan pada kami. Akidah itu adalah sesuatu yang menjadi prinsip-prinsip di dalam agama. Sesuatu yang seorang tidak diperbolehkan ragu, karena itu menjadi kesepakatan umat ini. Ya, dari kata al-aqd, yaitu sesuatu keyakinan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Itulah akidah, yaitu prinsip-prinsip di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk disembah, itu akidah. Syirik itu haram, itu akidah. Kewajiban kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akidah. Kewajiban cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akidah, dan masih banyak lagi. Apakah niat itu, bagaimana menghadirkan niat ketika hendak salat dan ibadah yang lainnya, haruskah termaktub dalam hati bahwa ana hendak melakukan sholat wajib atau ana hendak sholat sunnah? Niat adalah tekad yang kuat yang terdapat di dalam hati seseorang. Dan apabila seorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar, itu biasanya sudah disertai dengan niat. Sudah disertai dengan niat. Jadi niat itu selalu bersamaan dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Ya, seseorang ingin ke masjid untuk mengerjakan sholat zuhur. Ketika dia melakukan persiapan, itu menunjukkan bahwa dia sudah punya niat untuk mengerjakan sholat zuhur. Nah, ketika dia hendak mengerjakan sholatul asr, menunjukkan bahwa itu adalah niat dia, bahwa dia hendak mengerjakan sholat al-asr. Nah, jadi niat itu sesuatu yang bahkan kita enggak bisa menolaknya. Kata para ulama, apabila seorang diberi beban untuk mengamalkan sesuatu tanpa niat, niscaya dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu karena niat itu selalu ada bersama dengan setiap amal, selama amalan itu dikerjakan dengan sengaja. Ya, kita melakukannya dengan sengaja, maka dia selalu akan bersama niat. Dan bukan niat ucapan usalli, nawaitu, atau yang semisalnya. Kalau misalnya dia meniatkan dalam dirinya mengerjakan sholatul zuhur, lalu ketika dia mengucapkan usalli, dia mengatakan usalli fardhal asri, padahal niatnya dia mengerjakan sholatul zuhur, maka yang akan dinilai adalah yang dalam hatinya, bukan yang dilafadzkannya. Sebab yang dilafadzkan itu bukan niat. Yang niat itu yang terdapat di dalam hati. Oleh karena itu, para ulama menghukumi mereka yang menambah dalam ibadah sholat dengan lafaz usalli, ini adalah bid'ah. Karena tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam.